aku takkan mau pergi. Biar nyonya mati, aku tetap saja sudah jadikan teman cinta kedamaian. Suguhkan benih cinta kasih sayang. Kita tua ini ku jadikan saksi mati. Kata-kata suci yang bisa